Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari hukum-hukum dan tata cara berkurban serta tata cara penyembelihan. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada bab yang menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan seekor hewan dijadikan sebagai hewan kurban. Lalu apa hukum-hukum dari hewan yang telah ditetapkan sebagai udhiyah, sebagai hewan kurban? Telah kita jelaskan bahwa cara menentukan hewan tersebut untuk merubah statusnya sebagai hewan kurban dengan dua cara. Yang pertama dengan cara melafazkan, dan yang kedua dengan cara perbuatan. Adapun dengan cara melafazkan, di mana seseorang setelah dia meniatkan dalam dirinya, maka dia pun berkata tentang seekor hewan yang akan dia jadikan sebagai hewan kurban. Yang mengatakan bahwa ini adalah hewan kurban saya. Dan dalam keadaan dia tidak memberitakan sesuatu yang akan datang. Berbeda kalau dia mengatakan, insya Allah hewan ini nanti akan menjadi hewan kurban saya. Kalau lafaz yang seperti ini belum ditentukan. Hewan tersebut telah ditetapkan sebagai hewan kurban apabila dia mengatakan ini adalah hewan kurban saya dan yang semisal dengannya, dan dia tidak berniat dengan ucapan tersebut untuk sesuatu yang akan datang. Atau dengan cara perbuatan, dalam hal ini ada dua cara untuk menetapkan hewan tersebut sebagai hewan kurban. Cara yang pertama yaitu ketika dia berniat dan menjadikan hewan tersebut sebagai hewan kurban pada saat penyembelihan. Pada saat penyembelihan, dia meniatkan bahwa ini adalah sembelihan kurban. Maka dengan demikian, hewan tersebut menjadi hewan kurban. Atau dengan cara yang kedua, ketika dia membeli. Membeli seekor hewan yang mana pembelian tersebut sebagai ganti dari hewan kurban yang pernah ditetapkan namun mati. Disebabkan karena sesuatu sehingga dia pun menggantinya. Ketika dia mengganti dengan membeli seekor hewan dengan niat bahwa hewan ini adalah ganti dari hewan yang telah mati yang telah ditetapkan sebagai hewan kurban, maka dengan demikian sekedar membelinya maka telah menjadi hewan kurban. Adapun kalau bukan sebagai ganti, dia hanya membeli saja, maka sekedar membeli belum ditetapkan sebagai hewan kurban sampai dia melafadzkannya. Sampai dia melafadzkannya bahwa ini adalah hewan kurban. Nah, apabila kita telah menetapkan hewan tersebut sebagai hewan kurban, maka di sana ada hukum-hukum dari ketetapan tersebut. Di antara hukum, hewan yang telah dirubah statusnya menjadi hewan kurban tidak boleh dimanfaatkan untuk bermuamalah seperti jual beli, ataukah dia hendak menghibahkan, memberikan kepada yang lain, ataukah hendak digadaikan, atau yang semisalnya dari sesuatu yang akan mencegah hewan tersebut untuk disembelih sebagai hewan kurban. Kemudian yang kedua, apabila seseorang telah menentukan hewan tersebut sebagai hewan kurban, lalu dia meninggal dalam keadaan dia belum menyembelihnya, maka wajib bagi ahli warisnya untuk melaksanakan dan meneruskan keinginan dari yang meninggal. Dan status hewan tersebut tidak berubah. Apakah meninggal yang memiliki atau tidak, dia tetap telah dirubah statusnya menjadi hewan kurban. Demikian pula yang ketiga, bahwa dia tidak boleh untuk memanfaatkan sedikit pun dari hal-hal yang berhubungan dengan hewan kurban tersebut, ataukah yang akan dikhawatirkan mendatangkan kemudaratan, seperti dimanfaatkannya untuk membajak sawah, ataukah ditunggangi dengan sesuatu yang dikhawatirkan akan mendatangkan kemudaratan bagi hewan tersebut. Demikian pula tidak diperbolehkan untuk diambil sesuatu dari bulunya, ataukah yang lainnya, atau dari tanduknya, terkecuali kalau ada hajah, ada sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan bagi hewan tersebut, yang mendatangkan kemaslahatan bagi hewan tersebut. Kalau mungkin ada sesuatu yang mengharuskan bulunya tersebut untuk dipotong, maka boleh dipotong. Namun bulu yang telah terpotong tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, sebab seluruh dari bahagian tubuh hewan tersebut telah berstatus al-udhiyah, sebagai hewan kurban untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ar-rabi', hal yang keempat, annaha idza ta'ayyabat 'iban, idza ta'ayyabat 'iban yamna'u min al-ijza'. Ini semua beliau akan menyebutkan keadaan-keadaan hewan kurban yang telah berstatus sebagai hewan kurban, yang telah ditetapkan sebagai hewan kurban. Nah, kata beliau, apabila setelah ditetapkan sebagai hewan kurban, kemudian tiba-tiba hewan ini terkena sesuatu, musibah dan yang semisalnya, yang menyebabkan dia cacat. Yang menyebabkan dia cacat, yang cacatnya adalah salah satu dari yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih dengannya. Untuk menyembelih dengannya. Telah kita sebutkan dahulu, ikhwan, beberapa jenis aib. Beberapa jenis aib. Nah, apabila hewan tersebut menjadi cacat, dari cacat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jenis hewan seperti ini diharamkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Seperti misalnya buta sebelah yang jelas butanya, ataukah pincang, ataukah dia sakit yang jelas sakitnya. Nah, apabila terkena salah satu dari cacat ini setelah ditetapkan sebagai hewan kurban, mithla ay yashtari syatan fayu'ayyinuha fatabkhaku 'ainuha hatta takuna awra bayyinatal 'awr. Misalnya dia membeli seekor kambing dan dia sudah menetapkan ini adalah hewan kurbanku. Tiba-tiba setelah dia membeli, maka matanya terlepas. Satu matanya terlepas. Sampai keluar. Sehingga dia pun menjadi buta sebelah. Yang jelas butanya. Bayyinatal awr. Begitu dilihat, diketahui bahwa hewan ini buta sebelah. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemilik hewan kurban ini? Padahal dia sudah menetapkan, ini adalah hewan yang akan dijadikan sebagai hewan kurban. Cacat setelah dia membelinya dan menentukan. Kata beliau, falaha halan. Maka ada dua keadaan bagi yang memiliki hewan tersebut. Yang pertama, ayyakuna dhalika bifi'lihi au tafriitihi. Yang menyebabkan cacatnya hewan tersebut disebabkan karena ulah dia, ulah pemilik. Ataukah dia melalaikan, tidak menjaganya dengan baik, tidak memeliharanya dengan baik, sehingga seakan-akan hewan ini terlantar begitu saja. Seakan-akan dia tidak memperdulikannya. Berarti kelalaian dan gegabah dari perbuatan yang memiliki hewan. Nah, kalau seperti ini keadaannya, disebabkan karena kelalaian yang memiliki hewan, fayajibu alaihi ibdaluha bimithliha. Wajib bagi dia untuk mengganti dengan yang semisalnya. Dengan yang semisalnya, ala sifatiha au akmal. Yang sama sifatnya, ataukah yang lebih sempurna. Jangan yang di bawah. Yang sama, atau yang lebih sempurna. Li'anna ta'ayyubaha bisababihi falazimahu dhamanuha bimithliha yadhbahuhu badalan anha. Karena aibnya hewan tersebut dengan sebab dia, maka dia harus menggantinya dengan yang semisalnya, lalu dia menyembelih sebagai ganti dari hewan kurban yang pernah dia tetapkan, lalu dia menggantinya. Karena yang telah diganti tersebut telah menjadi cacat. Wa takunu al-ma'ibatu milkan lahu 'ala al-qawli sahih. Sehingga kalau hewan yang tadinya telah ditetapkan sebagai hewan kurban tiba-tiba menjadi cacat, lalu dia menggantinya, maka yang digantikan ini, hewan yang telah menjadi cacat ini, menjadi milik dia. Berdasarkan pendapat yang sahih. Tidak lagi dianggap sebagai hewan kurban, karena sudah ada yang mengganti. Al-badalu lahu hukmul mubdal minhu. Karena pengganti itu hukumnya sama dengan yang digantikan. Pengganti hukumnya sama dengan yang digantikan. Sehingga yang diganti ini berubah status. Ya, tidak lagi berstatus sebagai hewan kurban. Yasna'u fiha ma syaa'a min bain wa ghairi. Sehingga yang memilikinya boleh dia melakukan apa saja terhadap hewan ini. Apakah dia ingin menjual, silahkan. Atau dia ingin memberikan pada yang lain, silahkan. Boleh. Karena telah berubah statusnya. Tidak lagi sebagai hewan kurban. Disebabkan karena sudah ada yang menggantinya. Sudah ada yang menggantinya. Ini keadaan yang pertama. Disebabkan karena kelalaian dari si pemilik. Dari si pemilik. Sehingga wajib bagi dia untuk mengganti dengan yang semisalnya atau yang lebih baik darinya. Athaniyatu, yang kedua. Ayyakuna ta'ayyubuha biduni fi'lin minhu wala tafriitin fayadhbahuha. Bahwa hewan yang menjadi aib itu bukan karena ulah dia. Bukan karena kelalaian dari dia. Nah, mungkin keadaan cuaca yang menyebabkan dia cacat. Ataukah dia sudah menjaganya, tiba-tiba ada hewan lain yang menyeruduk dia sehingga dia sakit. Nah, atau dengan sebab yang lain. Dalam keadaan dia sudah berusaha menjaganya, dia telah mengkandangkannya. Dia telah memberi makan dengan baik. Berusaha menjaga. Bukan karena kelalaian. Namun qaddarallah ma syaa fa'al, terjadi. Sehingga kambing ini pun jadi cacat karena sesuatu. Mungkin karena cuaca atau yang lainnya. Nah, dalam kondisi seperti ini tidak wajib bagi dia untuk mengganti. Karena bukan dari ulah dia, bukan dari kelalaiannya. Fayadbahuha wa tujzi'uhu. Maka dia boleh menyembelih dengannya. Karena dia sudah menetapkan tiba-tiba jadi cacat. Dan insyaallah ta'ala sah baginya sembelihan tersebut. illa an takuna wajibatan fi dhimmatihi qabla at-ta'yin. Kecuali kalau dia sudah mewajibkan bagi dirinya ya untuk berkurban, tapi dia belum menetapkan. Dia belum menetapkan hewan tersebut sebagai hewan kurban. Nanti akan disebutkan ini hukumnya tersendiri. Ya. Li'annaha amanatun indah. Karena ini amanah. Amanah yang ada pada dia. Dia sudah menetapkan itu sebagai hewan kurban. Ternyata menjadi aib. Sementara dia harus memegang itu sebagai amanah. Faqad ta'ayyabat biduni fi'lin minhu wala tafrid. Sementara hewan ini terkena cacat atau terkena aib sehingga menjadi cacat, bukan karena perbuatan dia dan bukan karena kelalaiannya. Fala haraja alaihi wala dhaman. Kalau dalam keadaan seperti ini, tidak ada dosa atas dia dan dia tidak perlu menggantinya. Dia tidak perlu menggantinya. Nah, kenapa? Karena bukan ulah dia. Dia sudah menjaga dengan baik. Lalu kalau dia ingin mengganti, mungkin dia berkecukupan, dia ingin mengganti, padahal bukan dari ulah dia. Nah, ini bagus. Nah, yang demikian ini lebih baik tentunya. Bukan karena ulah dia, tapi dia bersedia untuk menggantinya, lebih bagus tentunya. Namun apakah wajib? Tidak wajib. Disebabkan karena bukan kelalaian dari dia. Yang wajib kalau disebabkan karena perbuatan dia. Sebab itu telah diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia merusak milik orang lain. Seakan-akan dia merusak milik orang lain. Kalau ada seorang merusak punya orang lain, maka wajib bagi orang yang merusak tersebut untuk mengganti milik orang lain tersebut. Apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hewan ini telah diserahkan udhiyah, hewan kurban lillah Subhanahu wa taala. Bukan berarti bahwa Allah Azza wa Jalla menghendaki dari dagingnya, tapi Allah ingin melihat kalian wahai para hamba agar kemudian kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam jenis ibadah yang Allah perintahkan. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, tidak pula darahnya, tapi yang sampai itu adalah ketakwaan kalian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kanat wajibatan fi dhimmatihi qabla at-ta'yin. Namun kalau ternyata ya dia telah mewajibkan pada dirinya bahwa dia akan berkurban. Seperti dia bernazar. Dia bernazar bahwa dia akan berkurban tahun. Dia telah menetapkan, tapi dia belum menentukan hewan yang mana yang akan saya tentukan sebagai hewan kurban. Dia belum menetapkan, ini hewan kurbanku. Belum. Tapi kewajiban sudah ada. Dia mewajibkan atas dirinya sendiri. Dia telah bernazar. Maka kata beliau, wajaba alaihi ibdaluha bisalimatin tujzi'u amma fi dhimmatih. Maka wajib atas dia untuk menggantinya dengan yang sehat. Dengan yang lebih baik, yang sah baginya untuk dijadikan sebagai hewan kurban, walaupun mungkin lebih rendah mutunya, walaupun lebih rendah. Misalnya, di sini disebutkan contoh. Mithal ayyakul lillahi alayya nadhrun an udhahiya hadzal 'am. Dia mengatakan, aku bernazar karena Allah Subhanahu wa taala, saya ingin berkurban tahun ini. Saya ingin berkurban tahun ini. Fayashtari udhiyatan, lalu dia pun membeli hewan kurban. Dia membeli hewan kurban. Fayu'ayyinuha amma nadhara. Lalu kemudian dia telah menetapkannya. Dia telah menetapkannya berdasarkan nazarnya bahwa hewan ini akan menjadi hewan kurban. Thumma tusabu bi'aybin yamna'u minal ijza. Lalu kemudian setelah dia menetapkan hewan ini terkena musibah menjadi cacat. Yang cacatnya cacat yang tidak diperbolehkan untuk jadikan sebagai hewan kurban. Fayalzamuhu ayyubdilaha bisalimatin tujzi'u fil udhiyah. Maka dalam kondisi seperti ini, maka dia wajib untuk menggantinya dengan yang selamat dari cacat. Yang sah bagi dia untuk jadikan sebagai hewan kurban. Misalnya dia mengatakan, tahun ini saya ingin berkurban. Saya ingin berkurban. Dengan apa? Belum ditentukan. belum ditentukan. Lalu setelah itu mendekati hari Idul Adha, dia pun membeli sapi. Ini saya tetapkan menjadi hewan kurban saya. Nah, setelah ditetapkan, beberapa hari sebelum datangnya hari Id, menjadi cacat. Cacat yang jelas, yang tidak memungkinkan bagi seorang untuk menjadikan sebagai hewan kurban. Kata beliau, maka dia harus menggantinya dengan yang pantas dan layak untuk dijadikan sebagai hewan kurban, walaupun tidak ada persyaratan sama. Ya, karena ketika dia bernazar, dia hanya mengatakan saya akan berkurban tahun ini, maka dengan kurban apa saja. Ya, dia mengganti sapi itu dengan seekor kambing misalnya, maka yang demikian ini tidak mengapa. Sebab dia ketika bernazar, dia bernazar dengan mutlak. Dia hanya mengatakan saya akan berkurban. Kurban dengan apa? Dia tidak menentukan. Kapan dia tentukan? Setelah berjalan. Setelah dia menetapkan nazar tersebut. Nah, kalau dia telah menentukan sapi, kemudian menjadi aib, dia boleh mengganti dengan yang lainnya. Naam. Wa takunul ma'ibatulah, sehingga yang menjadi cacat itu tadi sudah menjadi milik dia, tidak lagi menjadi hewan kurban. Lakin in kanat a'la minal badal, lazimahu ay yatasaddaq bil arsy, wa huwa farqun ma bainal qimatain. Nah, namun kata beliau, ya, kalau misalnya, ya, yang diganti ini lebih besar nilainya, yang diganti, ya, misalnya tadi dia menentukan sapi, kemudian jadi cacat, dia mengganti dengan seekor kambing, ya tentunya beda harga sapi dengan kambing. Nah, kalau sapi sekarang berapa, kawan? Kira-kira 7 juta, tayyib. Sedangkan kambing, anggaplah 1 juta. Anggap 1 juta. Nah, kalau dia membeli seekor kambing yang senilai 1 juta rupiah, berarti masih ada jaraknya, yaitu sebesar 6 juta rupiah. Nah, kata beliau, kalau yang digantikan itu lebih mahal harganya, lebih baik mutunya, maka wajib bagi dia untuk bersedekah, ya, berapa nilai yang tersisa itu. Dia beli kambing 1 juta, berarti jaraknya ada 6 juta. Ada 6 juta. Maka kata beliau, wajib bagi dia untuk bersedekah dengan yang senilai 6 juta. Ya, yang mana itu seharga dengan yang ada dari di antara dua nilai atau dua harga dari kambing tersebut, apa, dari hewan tersebut. Naam. Ini yang beliau sebutkan bahwa apabila jaraknya sekian, maka yang sekian itulah yang harus disedekahkan. Naam. Yang zahir dari perkataan beliau di sini menunjukkan wajib, ya, menunjukkan wajib. Namun wallahu a'lam bishawab, perlu dibahas kembali. Apakah yang demikian ini sampai kepada kedudukan wajib? Sebab ketika dia bernazar, dia hanya menetapkan secara mutlak bahwa dia akan berkurban. Bahwa dia akan berkurban. Dan dia tidak menetapkan. Berbeda kalau dia telah menetapkan, maka wajib bagi dia untuk mengganti dengan yang semisalnya atau dengan yang lebih baik. Nah, tapi dia tidak menetapkan. Nah, kalau kemudian ditinjau dari sisi bahwa yang menjadi cacat tersebut lebih mahal, lebih baik mutunya, ya tentunya yang terbaik bagi seorang hamba untuk berusaha mencari yang sama atau kayak lebih baik. Nah, tapi untuk mencapai derajat yang wajib, nah di sini Syekh Muthamin yang zahir bahwa beliau pun mewajibkan. Mewajibkan bagi seorang yang hendak mengganti hewan tersebut dengan yang senilai dengannya. Al-Khamis, keadaan yang ketiga. Dia telah menetapkan hewan itu sebagai hewan kurban. Annaha idza da'at aw suriqat. Tiba-tiba lari. Melarikan diri. Lepas dari kandangnya. Atau dicuri. Atau dicuri. Hilang. Padahal dia sudah menentukan ini hewan kurban. Falaha halani aidan. Maka ada dua keadaan pula. Ihdahuma ay yakuna dhalika bitafritin min. Itu disebabkan karena kelalaian dia. Mithla ay yadha'aha fi makanin ghair muhriz. Seperti misalnya dia meletakkan di tempat yang memang tidak terjaga, ghair muhraz. Tidak terjaga. fatahrub aw tusraq fayajib alaihi ibdaluha bimithliha. Lalu kemudian hewan ini pun lari ataukah dicuri. Dia beli kambing, ya, dia taruh aja, taruh di depan rumahnya, enggak diikat. Yang memungkinkan bagi hewan tersebut untuk lari, pagarnya bisa dibuka tutup. Ketika dia membuka, dia lalai. Dalam keadaan kambingnya ini tidak terikat, lari. Berarti kelalaian dari dia. Kelalaian dari dia. Nah, ataukah dia membeli, lalu dia mengikatnya di tempat yang tidak ada orang, ditaruh di depan. Nah, ditaruh di depan, di pinggir jalan misalnya. Tidak ada orang. Orang melihat, ini kambing milik siapa ini? Ya, nengok ke sana kemana enggak ada orang, ya dilepas kambingnya, dibawa lari. Ghairu muhraz, tidak terpelihara, tidak terjaga. Ya, lalu kemudian kambing itu lari ataukah dicuri? Ini berarti kelalaian dia dalam pemeliharaan dan penjagaannya. Fayajibu alaihi ibdaluha bimitsliha, maka wajib bagi dia untuk menggantinya dengan yang semisalnya. Ala sifatiha wa akmal, yang sama sifatnya atau yang lebih sempurna. Yadbahuhu badalan anha, yang dia menyembelihnya sebagai ganti dari hewan yang dicuri ataukah yang lari tersebut. Wa takunud dha'yah awil masruqah milkan lahu, sehingga yang hilang itu tadi atau yang tercuri itu menjadi miliknya. Kalau suatu saat diketemukan kembali, sudah tidak lagi berstatus sebagai hewan kurban karena sudah diganti. Yasna'u fiha idza hasala 'alaiha ma syaa min bai'in wa ghairih, yang mana dia boleh melakukan apa saja dari hewan tersebut, apakah dia menjualnya atau yang lainnya boleh karena telah diganti. Atsaniya, keadaan yang kedua, ayyakuna dzalika biduni tafriitin minhu fala dhamana 'alaih, dia sudah menjaganya bukan karena kelalaian dia, namun ternyata kambing ini lepas juga. Ya, mungkin disebabkan karena saking cerdiknya pencuri ini. Tempat yang sudah demikian ya dijaga, kandangnya bagus, sudah digembok. Nah, ya sepandai-pandainya orang menggembok kandangnya, lebih pandai pencuri hewan. Nah, untuk merusak gembok tersebut, dibuka lalu kemudian dibawa lari. Hilang. Nah, bukan kelalaian dari dia. Dia telah berusaha untuk menjaganya. Kata beliau, tidak ada tanggungan. Dia tidak perlu mengganti. Illa an takuna wajibatan fi dhimmatihi qabla ta'yin. Nah, kecuali kalau dia sudah menetapkan seperti nazar yang tadi. Sebelum dia menetapkan, dia sudah bernazar. Ya. Sehingga dia telah mewajibkan atas dirinya untuk berkurban tahun itu. Sehingga menjadi wajib. Kalau hilang, dia harus mengganti dengan yang lain. Karena disebabkan nazar. Disebabkan karena nazar. Dia telah mewajibkan atas dirinya sendiri. Li'annaha amanatun indah, wala dhamana 'alal amin idza lam yufarrid. Namun kalau dia sudah menjaganya, hilang, maka tidak ada tanggungan bagi dia. Karena itu adalah amanah yang ada pada dia, dan tidak ada tanggungan bagi orang yang terpercaya apabila dia tidak menyanyiakannya, dia tidak melalaikan. Misalnya ana menitipkan buku kepada seseorang. Tolong, simpan dulu bukunya. Tolong disimpan bukunya. Ana percaya kepada antum. Nah, disimpan. Lalu kemudian, qadarullah, bukan karena kelalaian orang yang telah dititipkan itu tadi, terjadi sesuatu, buku itu menjadi rusak. Nah, mungkin dia berjalan tiba-tiba jatuh. Nah, sehingga menjadi rusak. Ataukah jatuh ke dalam air sehingga menjadi rusak. Maka tidak ada kewajiban bagi yang telah diamanahi untuk mengganti apa yang telah dia rusak tersebut. Karena bukan kelalaian dari dia. Dia telah berusaha untuk menjaga. Dia dipercaya. Nah, karena orang yang telah percaya ini telah menitipkan kepada dia, maka dia telah menyerahkan sepenuhnya kepada yang dipercaya. Sehingga apabila terjadi sesuatu, tidak ada kewajiban atas dia untuk menggantinya. Lakin mata hasala 'alaiha wajaba 'alaiha at-tadhiyatu biha walau ba'da fawati waqti adh-dhabhi. Namun, ketika pada suatu saat dia berhasil menemukan kembali hewan tersebut, maka wajib bagi dia untuk menyembelihnya walaupun sudah melewati waktunya, waktu penyembelihan. Ya, dia mendapatkan hewan tersebut pada tanggal 20 Dzulhijjah. Pada tanggal 20. Akhir tanggal penyembelihan tanggal berapa ya, ikhwan? Tanggal 13 Dzulhijjah. Dia menemukan tanggal 20. Dia ketemukan kembali. Maka dia harus menyembelihnya. Karena itu masih statusnya belum ada gantinya. Dia tidak menggantinya dan hewan tersebut statusnya masih hewan kurban sehingga ketika diketemukan disembelih pada saat ditemukan. Naam. Wa kadza law gharamaha as-sariqu fayajibu at-tadhhiyatu bima gharamah li sahibiha ala sifatiha biduni naqsin. Demikian pula kalau si pencuri ini taubat. Misalnya ada orang curi hewan kurban. Tiba-tiba yakni dia mengambil hewan kurban tersebut lalu dia menyembelihnya. Sembelih, makan. Berapa hari kemudian dilacak ketahuan pencurinya, si fulan. Ya, datangkan saksi-saksi, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia mencuri. Akhirnya dia mengaku. Nah, sehingga dia harus mengganti. Nah, dia harus mengganti. Sementara waktu penyembelihan sudah lewat. Maka pencuri ini ketika dia mengganti hewan tersebut nilainya, maka uang itu harus dibeli kembali seekor hewan yang akan dijadikan sebagai hewan kurban walaupun sudah lewat waktunya. Walaupun sudah melewati waktunya, maka dia harus membeli hewan kurban dengan yang semisalnya tanpa ada cacat lalu dijadikan sebagai hewan kurban walaupun sudah melewati waktunya. Fa in kanat wajibatan fi dhimmati qabla at-ta'yin wajaba alaihi ay yadhbaha badalaha ma yujzi'u amma fi dhimmati. Kalau ternyata dia telah mewajibkan atas dirinya sebelum dia menentukan itu sebagai hewan kurban, maka wajib atas dia untuk mengganti, ya, menyembelih penggantinya, ya, sebagai ganti dari apa yang telah dia tetapkan sebelumnya. Wa mata hasala 'alaiha fa hiya lahu yasna'u fiha ma syaa min bai'in wa ghairihi. Sehingga setelah dia mengganti hewan yang diganti yang dicuri itu tadi ataukah yang lari diketemukan beberapa hari kemudian, maka itu menjadi milik dia. Dia boleh melakukan apa saja, dia boleh menjualnya atau yang lainnya. Lakin in kana al-badalu alladhi dhabahahu anha anqas minha wajaba alayhi ay yatasaddaq bi arshin naqsi wa huwa farqun ma baina al-qimatayn. Namun apabila hewan pengganti itu lebih kurang, ya, di bawah standar dari yang digantikan, nah, misalnya kambing yang hilang itu tadi harganya 1,5 juta, lalu dia mengganti dengan hewan yang senilai 1 juta rupiah, berarti masih ada 500 ribu, maka wajib bagi dia untuk bersedekah dengan 500 ribu tersebut, ya, sebagai ganti dari hewan yang telah digantikan itu, disebabkan karena penggantinya tidak mencapai harga tersebut. Ini kesimpulan dari hewan yang hilang, yang lari, ataukah yang kecurian. Kemudian yang keenam, annah idza utlifat. Nah sekarang, kalau hewan itu mati. Jadi kita sudah melewati berapa keadaan. Yang pertama, cacat. Setelah ditentukan. Yang kedua, hilang, lari. Ataukah dicuri setelah ditentukan. Nah sekarang yang ketiga, kalau dia mati. Setelah ditentukan. Falaha thalathu halat. Maka ada 3 keadaan. Ihdaha, yang pertama. Ayyakuna talifuha bi amrin la sun'a lil adami fih kal marad wal afati samawiyah. Binasanya hewan kurban ini dengan sebab bukan ulah manusia. Bukan ulah manusia. Dan bukan kelalaian dia. Seperti sakit. mungkin karena cuaca, ya, atau terjadinya perubahan dari langit, hujan dan lain sebagainya, nah, banjir yang menyebabkan hewan ini pun binasa, mati. Padahal sudah ditetapkan menjadi hewan kurban. Wal fi'l alladhi taf'aluhu hiya fatamutu bihi fala dhamana 'alayh. Dan perbuatan yang diperbuat oleh hewan itu sendiri, ya, namanya hewan gak punya akal kan, ya apa saja dia bisa kerjakan. Nah, mungkin dia stres mukul-mukulkan kepalanya ke tembok, mati. Nah, atau yang semisalnya saling berkelahi di kandangnya, mati. Nah, perbuatan dia sendiri, salahmu sendiri. Nah, maka tidak ada jaminan. Ya, ini tidak perlu bagi yang memiliki untuk menggantinya. Illa an takuna wajibatan fi dhimmatihi qabla ta'yin. Kecuali kalau dia sudah mewajibkan sebelum dia menentukan, seperti nazar itu tadi. Li'annaha amanatun inda talifat bisababin la yumkinu tadminu fi falam yakun 'alaihi dhaman. Karena hewan itu amanah yang dititipkan kepadanya lalu kemudian binasa, bukan dengan sebab dia tapi dengan sebab alami, ya, cuaca yang berubah dan yang semisalnya, ataukah perbuatan dia sendiri, maka dia tidak wajib untuk menggantinya. Fa in kanat wajibatan fi dhimmati qabla ta'yin wajaba 'alaihi ay yadhbaha badalaha ma yujzi 'amma fi dhimmati. Kalau dia sudah mewajibkan pada dirinya sebelum dia menentukan hewan tersebut, maka wajib baginya untuk mengganti yang lain, ya, yang sah baginya untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Ini keadaan yang pertama, binasanya bukan karena ulahnya namun sebab alami. Yang kedua, ayyakuna talifuha bi fi'li malika. Binasa saja hewan tersebut dengan sebab ulah pemiliknya. Fayajibu alaihi ayyadhbaha badalaha ala sifatiha wa akmal. Maka wajib bagi si pemilik untuk mencari yang lain, menyembelih yang lain yang sama sifatnya atau yang lebih sempurna, disebabkan karena dia wajib untuk menggantinya pada saat itu. Keadaan yang ketiga, ayyakuna talifuha bi fi'lin adami ghairi malikiha. Binasanya disebabkan karena perbuatan orang tapi bukan pemiliknya, perbuatan orang lain, bukan karena perbuatan si pemilik. Ya, fa in kana la yumkinu tadminuh ka qutta'i turuq fa hukmuha hukmu ma talifat bi amrin la sun'a lil adami fi ala ma sabaqa fil halil ula. Perbuatan orang, ya. Nah, kalau ternyata yang menyebabkan matinya hewan ini tidak mampu mengganti seperti misalnya para perampok, ya. Nah, dia sudah menjaga. Di tengah perjalanan dihadang oleh para perampok. Nah, serahkan hartamu. Saya tidak punya harta kecuali ini. Kecuali kambing ini. Kambing apa ini? Disembelih sama mereka, mati. Tewas. Gak mungkin orang ini untuk tolong. Gantinya mana? Gak mungkin. Perampok. Ya sudahlah, qadar Allah. Mau apa lagi? Nah, perbuatan mereka. Nah, maka hukumnya sama dengan hukum kalau hewan itu mati dengan sebab alami. Sama. Karena gak bisa diganti. Minta ganti juga, ya kita. Ya, yang akan mendapatkan kemudaratannya. Nah. Wa in kana yumkinu tadminuhu ka syakhsin muayyan dhabahaha fa'akalaha au qatalaha wa nahwah. Namun kalau misalnya orang yang menyebabkan hewan ini meninggal, ada seorang, lalu kemudian dia mengambil hewan itu, lalu dia sembelih, lalu dia makan, atau dia bunuh, maka wajib bagi dia untuk menggantinya. Dengan yang semisalnya, yadfa'uhu ila sahibiha, yang dia harus membayarnya kepada pemiliknya, liyudahhiya bihi, untuk dia jadikan sebagai hewan kurban. Illa ayyubarri'ahu sahibuha min dhalik wa yaqumu bima yajibu alaihi min dhamaniha. Kecuali kalau misalnya pemilik hewannya mengatakan, ya sudah, enggak usah diganti. Nanti saya aja yang menggantinya. Ya enggak apa-apa. Karena dia telah menggugurkan dari yang telah menyebabkan kematian hewan tersebut, dia telah menggugurkan dhaman, ya, tanggungan, dan dia menanggung sendiri hewan yang telah mati tersebut, maka yang demikian ini tidak mengapa. Nah, jadi kita telah melewatkan tiga keadaan, cacat, kemudian kecurian atau kahlali, yang ketiga adalah mati. Al-hukmus sabi', hukum yang ketujuh. Annaha idza dhubihat qabla waqti dhabhi walau bi niyyatil udhiyah fal hukmu fiha kal hukmi fi ma kama idza utlifat ala ma sabaqa. Hukum yang ketujuh, apabila hewan tersebut disembelih padahal sudah ditentukan ini hewan kurban, ya, ketika hewan itu disembelih sebelum memasuki waktu penyembelihan, belum memasuki waktu penyembelihan, sudah disembelih dengan niat sembelihan, ya, dengan niat sembelihan. Nah, fal hukmu fiha kal hukmi fima kama idza utlifat ala ma sabaqa, maka hukumnya sama seperti hukum yang telah terdahulu, yaitu hewan yang mati. Nah, hewan yang mati. Sekarang hewan itu disembelih. Ya, siapa dulu yang menyembelihnya? Kalau yang menyembelih itu pemiliknya, sebelum memasuki waktu penyembelihan, dia yang harus mengganti. Iya kan? Tapi kalau yang menyembelih bukan dia, orang lain. Kalau memungkinkan bagi orang tersebut untuk kita meminta ganti rugi, maka kita minta. Wajib bagi dia untuk menggantinya. Nah, kecuali kalau dia berbuat baik, dia mengatakan, sudah kamu gak usah ganti, nanti saya yang menggantinya. Tidak mengapa. Tapi kalau orang tersebut adalah orang yang tidak mungkin kita menuntut ganti rugi kepada dia, seperti kutu'at tarik, seperti para perampok, maka dalam hal ini kedudukannya sama dengan apabila hewan tersebut mati dengan sebab alami. Wa in dhubihat fi waqti dhabhi fa in kana dhabihu sahibaha aw wakilahu faqad waqa'at mauqi'aha. Kalau ternyata hewan itu disembelih pada waktu penyembelihan, tepat waktu penyembelihan, hari Idul Adha, setelah sholat, tepat. Nah, dilihat siapa yang menyembelih. Siapa dulu yang menyembelih? Kalau yang menyembelih itu memang pemiliknya, ataukah wakilnya yang dia telah dia wakilkan, berarti sudah benar. Itu hewan kurban namanya. Telah menempati tempatnya. Wa in kana dzabihu ghaira sahibiha wala wakilihi. Namun kalau ternyata yang menyembelih bukan pemiliknya, bukan pula wakilnya, falaha thalathu halat. Maka ada tiga keadaan. Orang menyembelih tepat pada hewan kurban, pada waktu berkurban. Nah, tapi ternyata kambing itu kambing yang dia curi, bukan milik dia dan tidak diwakilkan kepada dia, dia sembelih. Nah, ini bagaimana keadaannya? Kata beliau, ada tiga keadaan. Ihdaha, yang pertama, ayyan wiyaha an sahibiha. Dia meniatkan untuk pemiliknya. Dia meniatkan untuk pemiliknya. Padahal dia bukan wakil. Kalau wakil selesai, ya kan? Nah, dia sudah menyerahkan, selesai masalah. Tapi dia bukan wakil. Nah, ada seekor kambing yang telah ditetapkan sebagai hewan kurban, lalu dia mengambilnya pada waktu penyembelihan, tidak diwakilkan, langsung dia sembelih, tapi dengan nama pemiliknya. Nah, kalau begini dilihat dulu. Fa in radiya sahibuha bidzalik ajza. Kalau ternyata yang memiliki hewan itu sudah ridha, maka selesai. Berarti hewan kurban tersebut sah. Nah, hewan kurban itu sah menjadi milik dia karena dia sudah meridhakan. Wa illam yardha bidzalik lam tujzi ala sahih. Tapi kalau dia tidak meridai, maka tidak sah. Berdasarkan pendapat yang sahih, karena dia tidak meridai. La yahillu malu mri'in muslim illa umtibin min nafsih. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dari keridaannya, dari kerelaannya. Kalau dia tidak rela, maka tidak halal bagi dia untuk menyembelihnya. Wa yajibu 'ala dzabih dhamanuha bimitslihi, sehingga wajib yang menyembelihnya untuk mengganti dengan yang semisalnya. Yadfa'uhu ila sahibiha liyudhahiya bihi, yang dia memberikan kepada pemilik hewan tersebut untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Illa ayyubarri'ahu sahibuha min dhalik wa yakumu bima yajibu min dhamaniha, kecuali kalau yang memiliki hewan ini sudah melepaskannya, sudah enggak usah kamu ganti, nanti aku yang menggantinya, aku yang menanggungnya. Nah, selesai masalah. Berarti dia telah menanggung sendiri. Nah, tapi misalnya kalau dia maafkan, sudah, enggak usah kamu ganti. Tapi dia tidak menanggung juga. Nah, ini enggak boleh. Karena itu sudah hak Allah Subhanahu wa taala. Diserahkan untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, diserahkan untuk Allah. Imma dia menggantinya, kalau memang dia tidak rela ya, kalau memang dia tidak rela. Ataukah dia mewajibkan bagi orang tersebut yang menyembelihnya untuk menggantinya. Wakilah ada pendapat yang mengatakan tujzi, bahwa sah walaupun dia tidak ridha. Walaupun dia tidak ridha. Ada pendapat para ulama yang mengatakan demikian. Dan ini yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, rahimahumullah. Ini keadaan yang pertama, kalau dia meniatkan untuk pemiliknya. Sekarang keadaan yang kedua, ayyanwiyaha an nafsihi la an sahibiha. Dia meniatkan untuk dirinya, bukan untuk pemiliknya. Padahal bukan milik dia. Dia niatkan untuk dirinya, bukan untuk pemiliknya. Fa in kana ya'lamu annaha li ghairihi lam tujzi anhu wala an ghairihi. Kalau dia mengetahui kambing itu memang bukan milik dia, dia tahu, tapi dia sembelih untuk dia, maka tidak halal, tidak sah bagi dia dan tidak pula bagi yang lainnya. Dan wajib bagi dia untuk mengganti dengan yang senilai dengannya. Dia bayar kepada pemilik hewan tersebut untuk jadikan sebagai hewan kurban, kecuali kalau pemilik hewan ini sudah melepaskannya dan dia yang menanggung hewan tersebut. Ada sebagian ulama mengatakan sah, ya, sah-sah saja. Nah, dan walaupun dia meniatkan untuk dirinya, namun sembelihan itu tetap dimiliki oleh pemiliknya, ya, dimiliki oleh pemiliknya. Wa alaihi dhamanu ma farraqa min al-lahm, dan wajib bagi yang menyembelihnya ini untuk menanggung apa yang telah dia bagikan dari daging-daging tersebut. Wa in kana la ya'lamu annaha li ghairihi ajzan an sahibiha. Namun kalau misalnya dia tidak tahu, dia tidak mau tahu bahwa ini milik orang lain, dia menyangka itu milik dia, dia sudah nyembelih untuknya, kata beliau, maka ini sah bahwa sembelihan tersebut milik yang memilikinya, bukan milik dia, milik yang memilikinya. Fa in kana dhabihuha qad farraqa lahmaha wajaba alaihi dhamanu. Kalau yang menyembelih itu sudah membagi-bagi dagingnya, maka wajib bagi dia untuk menanggungnya dengan yang semisalnya, lalu dia membayarnya kepada pemiliknya, kecuali apabila pemiliknya tersebut rela, ya, dan menyerahkan kepada orang tersebut untuk membagi-bagi daging itu. Dia telah merelakan apa yang telah dia bagi dari daging-daging tersebut. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, alla yanwiha an ahadin. Dia tidak meniatkan untuk siapa-siapa. Tidak untuk dia, tidak pula untuk pemiliknya. Ya, terus untuk apa dia nyembelih? Pokoknya hanya sekedar sembelihan. Sembelihan saja. Nah, kata beliau, tidak sah untuk siapapun. Tidak untuk yang nyembelih, tidak pula untuk yang memiliki untuk dikatakan sebagai hewan kurban. Karena tidak ada niat. Tidak ada niat. Ada sebagian ulama mengatakan sah. Sah bagi yang memiliki hewan tersebut. Ya. Nah. Wa mata ajzat an sahibiha fi halin minal ahwalis sabiqah fa in kana al-lahmu baqiyan akhadha. Nah, sekarang kapan sembelihan itu sah bagi yang memilikinya, yang disembelih oleh orang lain? Pada keadaan-keadaan yang telah disebutkan, kalau daging tersebut masih ada, maka daging itu harus diserahkan kepada yang memilikinya untuk dia sendiri yang bertanggung jawab membagi-bagikan daging tersebut. Namun kalau dia sudah membagikan daging tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka kalau dia sudah ridha, sudah rela, maka tidak mengapa. Tidak ada tanggungan bagi yang menyembeli. Namun kalau dia tidak rela, maka dia wajib untuk menanggungnya dan dia harus membayarnya kepada pemilik hewan tersebut, agar kemudian yang memilikinya lah yang akan membagi-bagi hewan itu. Sebagaimana akan dijelaskan nanti cara kita membagi dari hewan-hewan yang telah disembelih sebagai hewan kurban. Walhasil dari sini akhwan, kita mengambil kesimpulan dari beberapa keadaan. Bahwa di sana ada keadaan-keadaan yang terkadang tanpa kita inginkan menyebabkan muskilah, menyebabkan problem dalam menghadapi hewan-hewan tersebut. Ini sering terjadi kadang pada sebagian ikhwan, bahkan pada sebagian kaum muslimin. Apabila dia cacat, apabila hewan tersebut cacat, maka hewan ini yang telah ditetapkan sebagai hewan kurban, apa yang harus kita lakukan? Maka kita lihat dulu. Kalau itu disebabkan ulah pemiliknya, maka dia wajib untuk mengganti. Kalau bukan karena ulah dia, berarti tidak ada kewajiban bagi dia, terkecuali satu keadaan. Kalau dia sudah mewajibkan atas dirinya, seperti dia telah bernazar, dia akan berkurban, maka dia wajib menggantinya dengan yang layak untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Keadaan yang kedua, hewan yang dicuri ataukah yang lari, dalam keadaan dia sudah menetapkannya sebagai hewan kurban, maka ada berapa keadaan? Ada berapa keadaan ya kawan? Ada dua keadaan. Yang pertama, kecurian disebabkan karena kelalaian si pemilik, maka ini dia wajib untuk menggantinya. Namun kalau bukan karena kelalaian dia, dia sudah berusaha menjaga, hilang atau kecurian, maka tidak ada wajib, apa tidak ada kewajiban bagi dia untuk menggantinya, kecuali kalau dia telah mewajibkan atas dirinya seperti dia telah bernazar. Seperti dia telah bernazar. Lalu bagaimana? Ya. Pada suatu saat nanti ketika dia temukan hewan yang hilang itu tadi, kalau dia sudah mengganti, berarti hewan yang ditemukan tidak lagi berstatus sebagai hewan kurban. Tapi kalau dia belum mengganti, ya, dia tidak menggantinya, lalu kemudian diketemukan, maka hewan tersebut tetap statusnya sebagai hewan kurban, kapanpun ditemukan, maka dia menyembelihnya dengan niat kurban, walaupun telah melewati masa berkurban. Kemudian keadaan yang ketiga, hewan yang telah ditentukan sebagai hewan kurban, lalu kemudian mati. Nah, dalam hal ini ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, matinya disebabkan karena sesuatu yang alami, bencana alam dan yang semisalnya. Bukan karena perbuatan dia, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengganti. Keadaan yang kedua, karena kelalaian sang pemilik, maka dia wajib menggantinya dengan yang semisal atau yang lebih baik. Keadaan yang ketiga, disebabkan karena ulah manusia, bukan pemiliknya. Bukan pemiliknya. Maka kita lihat, kalau memungkinkan bagi dia untuk meminta ganti rugi, maka dia minta. Maka dia memintanya. Kalau tidak memungkinkan, seperti para perampok, tidak mungkin dia minta ganti rugi. Maka dalam hal ini, tidak ada kewajiban bagi dia untuk menggantinya, dan statusnya sama keadaannya apabila hewan tersebut mati disebabkan karena bencana alam dan yang semisalnya. Kemudian keadaan yang berikutnya, disembelih sebelum memasuki waktunya. Disembelih sebelum memasuki waktunya. Nah, maka keadaannya sama dengan keadaan yang mati, yang telah kita sebutkan tadi. Sama keadaannya. Yang menyembelih siapa? Kalau pemilik, dia wajib untuk mengganti. Kalau bukan pemilik, maka kalau dia mampu, maka dia minta ganti. Kecuali kalau dia merelakan, dia sendiri yang menanggung gantinya. Kalau dia tidak mampu mintanya, maka tidak ada kewajiban atas dia. Kalau ternyata dia telah menyembelih pada waktunya. Dia menyembelih pada waktunya. Kita lihat siapa yang menyembelih. Siapa yang menyembelih. Kalau yang menyembelih itu pemiliknya, selesai. Berarti itu hewan kurban sah. Tidak ada masalah. Atau yang menyembelih wakilnya. Dia wakilkan pada seorang, tolong sembelihkan. Selesai masalah. Nah, tapi kalau yang menyembelih bukan orang yang diwakilkan. Bukan orang yang diwakilkan. Maka di sini beliau menyebutkan tiga keadaan. Kalau dia meniatkan untuk pemiliknya, dia telah menyebutkan ini sembelihan si fulan dan keluarganya. Maka kalau rela, maka selesai masalah. Maka selesai masalah. Namun kalau tidak rela, tidak rela, maka wajib bagi yang menyembelihnya tersebut untuk menggantinya dan menyerahkannya kepada yang memiliki hewan tersebut. Kemudian keadaan yang kedua, dia meniatkan untuk dirinya sendiri. Dia meniatkan untuk dirinya sendiri, bukan untuk pemiliknya. Maka dalam hal ini, ya, apabila dia mengetahui itu adalah bukan milik dia, maka tidak sah. Tidak sah bagi dia. Nah, apakah sah bagi pemilik? Terjadi perselisihan. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Namun kalau dia tidak mengetahui bahwa itu milik dia, tapi dia tetap menyembelih. Dia tidak tahu. Saya menyangka ini milik saya. Nah, sehingga dia menyembelih untuknya, ya, atas nama dia, dalam keadaan dia tidak mengetahui. Maka dalam keadaan yang seperti ini, beliau mengatakan sah. Sembelihan ini milik yang memiliki, bukan milik dia. Kalau dia sudah terlanjur membagi dagingnya, maka dia, kalau pemilik daging tersebut tidak rela, maka dia harus mengganti. Kalau rela, selesai masalah. Nah, keadaan yang ketiga, dia menyembelih tanpa ada niat. Untuk dia, tidak pula untuk yang memiliki. Maka dalam hal ini, Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung dari niat. Sehingga tidak sah untuk siapapun. Walaupun ada di antara para ulama yang mengatakan kalau dia tidak punya niat, tetap sah bagi yang memiliki. Tetap sah bagi yang memiliki. Ini perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Nah, walhasil kalau ternyata ya sembelian itu dalam keadaan yang telah kita sebutkan tadi, ya, kemudian ya dagingnya telah dibagikan. Telah dibagikan. Tanpa sepengetahuan pemilik. Kalau pemilik ini ridha, selesai. Namun kalau pemilik ini tidak ridha, maka wajib bagi yang membaginya untuk menggantikan ya yang senilai dengannya untuk diserahkan kepada yang memiliki hewan tersebut. Sebelum kita akhiri, maka di sini beliau menyebutkan ada dua faedah. Yang pertama, idza talifatil udhiyatu ba'da dzabhi aw suriqat aw akhadaha man la tumkin mutalabatuh. Apabila hewan kurban itu mati, ya, setelah disembelih ataukah dicuri, ya, ataukah diambil oleh orang yang tidak mungkin kita minta ganti rugi darinya, walam yufarrid sahibuha, sementara yang memiliki hewan tersebut tidak menyanyikan, bukan karena ulahnya, fala dhamana ala sahibiha, maka tidak ada tanggungan bagi pemiliknya, wa in farrata dhamina ma yajibu bihi shadaqah fatasaddaq bihi. Ya. Namun kalau dia melalaikannya, kalau dia menyanyikannya dengan ulah dia, maka dia wajib untuk bersedekah dengan yang senilai dengannya. Karena tidak mungkin lagi dia menyembelih, telah melewati masa penyembelihan. Telah melewati masa penyembelihan. Nah, yang kedua, idza wulidatil udhiyatu ba'da at-ta'yin. Ya, kalau setelah ditetapkan hewan ini adalah hewan kurban, tiba-tiba hewan kurban ini melahirkan. Nah, apa hukum anaknya? Ya, 10 hari dia sudah menetapkan ini hewan kurban. Beberapa hari setelah ditetapkan dia melahirkan. Maka apa hukum anaknya? Kata beliau, fa hukmu waladiha hukmuha fi jami'i ma sabaq. Hukum anaknya sama dengan hukum hukum ibunya, ya, dalam seluruh perkara. Wa in wulidat, wa in waladat qabla ta'yin, na'am, idza waladatil udhiyah, ya, bukan wulidat. Wa in waladat qabla ta'yin fa huwa mustaqillun fi hukmi nafsih. Namun kalau hewan kurban tadi melahirkan sebelum ditetapkan sebagai hewan kurban, maka hukum anaknya hukum tersendiri. Hukum anaknya hukum tersendiri, ya, sehingga dia tidak mengikuti ibunya dalam hukumnya dan berstatus sebagai hewan kurban. Hal ini disebabkan karena telah terpisah dalam keadaan pemilik hewan kurban belum menetapkan itu sebagai hewan kurban. Berbeda kalau anaknya masih dalam perutnya, dia telah menetapkan itu sebagai hewan kurban, kemudian keluar, maka anak hewan tersebut juga berstatus sebagai hewan kurban, karena ketika dia meniatkan keseluruhannya, janin yang ada dalam perutnya dan ibunya sebagai udhiyah, sebagai hewan kurban. Wallahu a'lamu bissawab. Maka inilah beberapa keadaan yang disebutkan oleh Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan kita masih ada kesempatan satu kali pertemuan. Malam apa ya, kawan? Malam Id. Iya. Malam Selasa insyaAllah. Ya. Dan tidak memungkinkan. Kelihatannya tidak memungkinkan bagi kita untuk menyelesaikan 6 halaman. Sehingga insyaAllah ta'ala mungkin ana tidak membaca, namun ana akan berusaha meringkas seluruhnya sehingga hukum-hukum yang beliau sebutkan di sini tidak tertinggal satupun. Insyaallah taala kita akan berusaha untuk itu, sebab kalau kita membaca kadang dengan pembacaan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga insyaallah taala kita rangkum kemudian kita jelaskan. Kalau ada tambahan maka kita akan menambah beberapa fawaid. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah taala yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.